Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan pembahasan kita mengkaji ayat-ayat hukum dari surah Al-Hajj berkaitan dengan bulan Dzulhijjah dan ibadah kurban. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Kemudian di ayat-ayat berikutnya قال ربنا جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ترجمان داري mana ayat 30 hingga 35 ini. Dalik, demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, dan telah dihalalkan bagi kalian seluruh binatang ternak kecuali yang telah diterangkan keharamannya kepada kalian. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkara-perkara dusta. حنفاء لله غير مشركين به, dengan ikhlas kepada Allah sebagai orang-orang yang hanif, teguh di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan, غير مشركين به, dengan tidak mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan terhadap Allah. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah seakan-akan seolah-olah dia jatuh dari langit dan diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, bagi kalian pada hewan-hewan sembelihan tersebut, hadyu dan kurban itu, manafi', ada beberapa manfaat, ila ajalin musamma, sampai kepada waktu yang ditentukan. Thumma mahilluha ilal baitil atiq, kemudian tempat wajib serta akhir masa menyembelihnya ialah setelah sampai ke baitul atiq, ke baitullah, Ka'bah. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Dan bagi tiap-tiap umat kami telah syariatkan mansakan, penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka. Fa'ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu, wabashiril mukhbitin. Maka ilah sembahan kalian adalah ilah yang maha satu. Karena itu berserah dirilah kalian kepadanya, berislamlah kalian kepadanya. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, tunduk dan patuh kepada Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Wassabirina ala ma asabahum, orang-orang yang bersabar terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqimis salata, dan orang-orang yang mendirikan salat. وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, serta orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Baik, ini pembahasan yang pertama berkaitan dengan terjemahan makna ayat. Iya. Pembahasan yang kedua di ayat 30 hingga 35 ini ada beberapa kalimat dari sisi bahasa Arab yang perlu diterangkan. Dalik, ya Allah, ayat 30, dalika, demikianlah. Iya, dalik ini khabar ya, mubtada'nya mahdhuf. Iya. Jadi perkara yang telah disebutkan itu, demikianlah perkara yang telah disebutkan itu, demikianlah kewajiban terhadap kalian itu. Dalik di sini khabar. Jadi al-amru wasya'nu dalika, dalika yang sudah disebut. Atau fardukum dalik, kewajiban kalian adalah apa yang telah lalu. Iya. Karena itu di ketika membaca ayat ini, untuk memaknakannya seorang boleh membaca dalik wa may yu'dhim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dia berhenti waqaf di dalik. Sebab ini memang kalimat tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Sad, hada wa inna lit-taghin la syarra ma'ab. Hada di situ ini kaitannya apa berkaitan, dia adalah jumlah tersendiri. Sama dengan dalik di sini. Iya. Wa may yu'dhim hurumatillah. Barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan-kehormatan di sisi Allah. Hurmat jamak dari hurmah. Iya. Dan hurmah itu adalah hari yang dihormati, diagungkan. Hukum-hukum dan segala perkara yang tidak halal untuk dilanggar. Nah, itu hurmat namanya. Iya. Dan hurmatillah sangat banyak. Iya. Dan di sini kaitannya dengan ayat disinggung pembahasan Mekah, pembahasan haji, pembahasan umrah. Masalah mentauhidkan Allah. Tidak boleh mendekati kesyirikan. Iya. Dan sebagian ulama menafsirkan al-hurumat Ka'bah, Masjidil Haram, Tanah Haram, Bulan Haram, dan Masyaril Haram. Ya, tidak diragukan ya, itu masuk ke dalam hurumat. Apa-apa yang diagungkan di sisi Allah. Iya. Fahuwa khairul lahu inda rabbih. Kaitu yang terbaik baginya di sisi Rabbnya. Wa uhillat lakumul an'amu, dan dihalalkan atas kalian al-an'am, hewan-hewan ternak. Ya. Nah, ini penyebutan umum ya, seluruh hewan ternak dihalalkan. Termasuk apa-apa yang diharamkan oleh kaum musyrikin terhadap diri mereka tanpa dalil. Ya, sebab kaum musyrikin kadang menghalalkan untuk mereka hewan-hewan tertentu untuk diri mereka, dan itu tidak ada dalilnya. Ya, dan Allah telah membantah kaum musyrikin pada sebagian ayat. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Itu dari hewan-hewan yang kaum musyrikin haramkan. Tapi Allah menegaskan bahwa itu kedustaan kaum musyrikin. Allah tidak mengharamkannya. Di seluruh hewan ternak diharamkan. Illa ma yutla alaikum. Kecuali apa yang telah dibacakan kepada kalian. Apa yang telah dibacakan kepada kalian. Ya, maksudnya apa yang telah diterangkan kepada kalian tentang keharamannya. Karena dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hewan-hewan yang diharamkan. Yang paling lengkapnya di surah Al-Ma'idah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala as-sab'u illa ma dakkaitum. Iya. Wama dubiha ala nusubi. Baik. Ini hal-hal yang diharamkan. Jelas ya. Dari bangkai, darah, daging, babi, apa yang disembelih untuk selain Allah, dan seterusnya. Dari apa yang disebut di ayat di Al-Ma'idah. Jadi asalnya seluruh hewan ternak adalah dihalalkan bagi kalian kecuali apa yang Allah telah terangkan keharamannya, iya, terhadap kalian. Fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla zuhur. Iya. Tinggalkanlah rijis. Tinggalkan rijis minal awthan. Rijis itu artinya yang kotor. Iya. Yang najis. Min al-awthan. Min di sini libayanil jins. Jelaskan jenis. Ya, maksudnya tinggalkan seluruh peribadatan kepada berhala. So berhala itu semuanya najis. Najis hukmiyah, ma'nawiyah. Iya. Wajtanibu qawla zur. Dan tinggalkanlah ucapan dusta. Sini diulangi ya, dua kali diulangi. Fajtanibu, tinggalkan berhala-berhala, terus untuk ucapan dusta diulangi lagi kata perintahnya. Wajtanibu dan tinggalkanlah qawla zur. Ya. Itu menunjukkan bahwa pengharaman atas dua hal ini masing-masing adalah perkara yang ditekankan di dalam syariat. Nah, wajtanibu qaul az-zur, ucapan az-zur. Az-zur itu artinya kedustaan dan penyimpangan. Iya. Dan kata az-zur ini sendiri, ini menunjukkan tentang kebatilan, kedustaan, ucapan palsu. Ini masuk di dalamnya. Qaul az-zur. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih. Hunafa' jama' dari hanif. Dan hanif itu secara bahasa adalah al-ma'il, yang condong. Sebab orang yang hanif, dia condong kepada tauhid, dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Hunafa'a lillah, hanya kepada Allah. Sudah hunafa' terkandung makna dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan. Di kelanjutan ayat ditegaskan makna ini lagi, ghairu musyrikin lagi, tidak berbuat kesyirikan terhadapnya. Kemudian Allah terangkan dari bahaya kesyirikan. Wa may yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama. Siapa yang berbuat kesyirikan seakan-akan dia jatuh dari langit. Khar minas sama artinya jatuh dari langit. Fatakhtafu at-tayr. Lalu ia disambar oleh burung. Disambar itu artinya dia diambil dengan cepat. Ya. Sebab menyambar itu bukan mengambil dengan perlahan, tapi dengan cepat. Nah. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq. Atau dilemparkan oleh angin ke tempat yang sangat sahiq, yang sangat jauh. Iya. Baik. Dalik wa man yu'azzim sya'air Allah fainaha min taqwa al-qulub. Dalik ni khabar untuk mubtada mahdhuf. Ya, perintah dan perkara dari Allah adalah apa yang telah disebutkan. Kemudian Allah tegaskan, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Siapa yang mengagungkan sya'airallah? Sya'air jamak dari sya'irah. Dan sya'irah artinya tanda. Simbol yang agung. Merupakan ciri. Iya. Dalika wa may yu'azzim sya'airallah. Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, ya, dia mengagungkan agama, kewajiban haji, tempat-tempat nusuk, penyembelihan, tauhid kepada Allah, dia tinggalkan kesyirikan. Fa'innaha min taqwal qulub, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Ya, sini terangkan bahwa pengagungan itu muncul berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dari ketakwaan di dalam hati. Nah, di sebagian qiraah dibaca min taqwal qulubu. Kalau di sini min taqwal qulubi. Dibaca al-qulubu berarti dia adalah fa'il dari masdar. Taqwa. Ya. Ya, taqwa bermakna masdar. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musammah. Untuk kalian manafi' padanya pada syiar-syiar itu. Ya. Berbagai manfaat. Nah, ila ajalin musammah, sampai waktu yang telah ditentukan. Ini akan datang nanti pembahasannya ya, bahwa syiar yang disebut di dalam ayat itu memang dari konteks di sekitarnya mengarahkan kepada makna hewan-hewan sembelihan, tapi lafadznya lebih umum, kandungannya lebih umum. Iya. Dan di sini dikatakan lakum fiha manafi, untuk kalian pada hewan-hewan sembelihan itu ada berbagai manfaat. Ila ajalin musamma, maksudnya kepada waktu yang ditentukan, ada waktu penyembelihannya, ada waktu mulai penyembelihan dan ada akhir waktu penyembelihan. Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka, setiap umat kami jadikan untuknya mansak. Mansak artinya suatu ibadah, suatu kurban yang mereka mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Baik, itu mansak. Dia bisa bermakna ibadah dan bisa bermakna kurban yang disembelih. Lihat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatil an'am, telah kita terangkan ya. Bahwa yang dimaksud dengan bahimatil an'am, tiga jenis hewan ternak. Apa itu? Unta, sapi dan kambing. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Beri kabar gembira kepada al-mukhbitin. Iya. Fal al-mukhbitin falahu aslimu, kepadanya lah kalian berislam. Maksudnya kalian tunduk, patuh. Kemana Islamnya dari sisi bahasa. Mukhbitin itu artinya orang yang taat, orang yang khusyuk, merendah diri, itu mukhbitin. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat al-mukhbitin ini, beberapa sifat. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Was-sabirina 'ala ma asabahum, orang yang bersabar terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqimis shalat, orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Iya. Baik. Demikian beberapa penjelasan kalimat yang terkait dengan ayat. Pembahasan yang ketiga berkaitan dengan makna dan tafsir global di dalam ayat. Ya. Jadi ayat-ayat ini, ayat 30 hingga 35, ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, dengan keterkaitan yang sangat jelas. Tatkala Allah memerintah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyuruh manusia menunaikan ibadah haji dan untuk menegakkan syiar-syiar agama di hari-hari yang telah dimaklumi itu, maka di ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala terangkan pahala orang yang mengagungkan hukum-hukum Allah, orang yang mengagungkan ya manasik haji. Dan terdapat penjelasan kebolehan menyembelih seluruh hewan ternak dan memakannya kecuali yang diperkecualikan. Nah. Iya. Jadi keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya jelas. Dalika wa may yu'dhim hurumatillah. Demikianlah. Ya. Jadi perintah Allah sudah diterangkan tentang kewajiban menunaikan ibadah haji, pahalanya yang besar. Dan diterangkan bagaimana menyaksikan berbagai manfaat dan mengagungkan hari-hari yang telah dimaklumi itu. Dalika itulah perkara yang Allah telah terangkan. Kemudian Allah jelaskan wa may yu'dhim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang diagungkan, dihormati di sisi Allah, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka itu yang terbaik untuknya di sisi Rabb-nya. Ini penjelasan keutamaan. Yang terbaik untuknya di sisi Rabb-nya. Iya. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Kemudian Allah terangkan bahwa seluruh hewan ternak telah dihalalkan bagi kalian. Illa ma yutla 'alaikum. Kecuali apa yang telah dibacakan pada kalian pengharamannya di dalam Al-Quran. Iya. Itu ayat-ayat yang telah kita sebutkan sebagiannya. Nah. Kemudian Allah firman fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qawla zuhur. Iya. Dibangun di atas hal tersebut datang perintah yang agung. Tinggalkanlah berhala-berhala yang najis itu. Wajtanibu qawla zuhur, dan tinggalkan ucapan yang dusta. Ini bagi siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang diagungkan di sisi Allah, dia menghormati apa yang di sisi Allah, maka hendaknya dia tinggalkan berhala-berhala yang najis, dan dia tinggalkan ucapan yang palsu, ucapan dusta. Iya. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Diterangkan kebalikannya dari kesyirik, dari tauhid. Keikhlasan kepada Allah. Dan ditegaskan tidak bolehnya berbuat kesyirikan. Iya. Dan ini digandengkan ya antara ucapan dusta dengan kesyirikan di dalam ayat. Menunjukkan besarnya dosa di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian Allah terangkan dari bahaya kesyirikan. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Lalu ia disambar oleh burung. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Iya. Dalik. Wa may yu'adzim sya'air Allah. Kemudian disebut lagi dalik. Demikianlah perkara itu. Sebab apa yang baru-baru diterangkan ini dari perkara agung, perkara tauhid. Iya. Kemudian Allah terangkan wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Berasal dari ketakwaan di dalam hati. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al-baitil atiq. Untuk kalian pada syiar-syiar itu ada berbagai manfaat ila ajalin musamma, sampai hingga waktu yang telah ditentukan. Iya. Hingga waktu yang telah ditentukan. Thumma mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian mahilluha, tempat wajibnya yang merupakan akhir masanya, adalah ke baitul atiq, ke Ka'bah. Ya, telah kita terangkannya pada pertemuan kemarin. Dari penamaan-penamaan Ka'bah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa penyembelihan ini, berkurban, itu syariat bukan di agama Islam saja. Tapi syariat pada setiap umat. Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka. Dan setiap umat kami jadikan untuk mereka sebuah mansak, sebuah sembelihan yang mereka menyembelihnya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi menyembelih ini bukanlah hal yang khusus pada umat Islam saja. Dia ada syariatnya pada setiap agama. Lihat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil anam, supaya mereka menyebut nama Allah. Ya. Menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, membaca tasmiyah bismillah ketika menyembelihnya. Tsumma mahilluha, baik. Ala ma razaqahum min bahimatil anam, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, kalau sudah disinggung ini semua dari umat, ya, memiliki sembelihan masing-masing yang mana dari sembelihan ini sama. Semuanya adalah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena itu Allah ingatkan dalam kelanjutan ayat, fa ilahukum ilahu wahid. Yang kalian ibadahi, ilah kalian adalah ilah yang maha satu. Falahu aslimu, kepadanya lah kalian berislam. Iya. Jadi hanya kepada Allah kalian berislam, menyerahkan diri. Ibadah dikhususkan hanya untuknya. Sebab di sini fa, dia berkaitan dengan sebelumnya. Jadi hukum yang terpetik darinya, falahu aslimu, kalian hanya berislam kepadanya. Wabashiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira wahai Nabi Muhammad dengan pahala yang sangat besar bagi al-mukhbitin. Ya, al-mukhbitin yaitu orang-orang yang tunduk, patuh, dan merendah diri di dalam ibadah. Iya. Dari al-khibt, yaitu bermakna suatu yang tenang, merendah dari bumi. Iya. Dan Allah sifatkan al-mukhbitin ini dengan beberapa sifat di kelanjutan ayat. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini sifat mereka yang pertama. Kalau disebut Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Punya rasa takut kepada Allah, khusyuk ketika berzikir kepada Allah. والصابرين على ما أصابهم. Ini sifat yang kedua. Mereka bersabar terhadap segala musibah. Iya. Wal-muqimis salata. Ini sifat yang ketiga dari al-mukhbitin. Orang-orang yang menegakkan salat. Itu mereka menunaikan salat itu pada waktu-waktunya secara sempurna. Dan mengerjakan rukun-rukun dan syarat-syarat salat itu dengan kehusyukan. Kemudian sifat yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap sebagian rezeki yang kami berikan, mereka menginfakkannya. Iya. Ini sifat yang keempat, mereka berinfak, mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Infak kepada keluarganya, karib kerabatnya, orang-orang fakir, orang-orang yang memerlukan, berbuat baik kepada makhluk. Nah, ini empat sifat ya. Dan sifat-sifat ini bertentangan dengan sifat kaum munafikin. Sebab kaum munafikin tidak memiliki sifat yang seperti ini. Dan ini ayat-ayat ini semakna dengan firman Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Iya, alladziina yuqiimuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ulaika humul mu'minuuna haqqan. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabbnya mereka selalu bertawakal. Itu orang-orang yang menunaikan sholat. Dan terhadap rezeki yang kami berikan, mereka menginfakkannya. Kemudian Allah firman, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan yang ketiga. Dan insyaallah ta'ala dengan tiga pembahasan ini sudah tampak secara global kandungan dari ayat-ayat ini. Pembahasan yang keempat saya akan menjelaskan ayat ini dengan penafsiran yang terperinci. Sambil menguraikan kandungan-kandungan hukum yang terdapat di dalamnya. Iya. Di awal ayat dikatakan dalika wa may yu'addim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang dihormati di sisi Allah. Iya. Dan ini ayat dari kaidah-kaidah umum dalam syariat. Karena penghormatan pada hal yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ibadah yang sangat agung. Dan hurmatillah beraneka ragam. Iya. Apa yang diagungkan di sisi Allah sangat banyak. Dan hurmat ini seperti yang telah kita terangkan, sesuatu yang diagungkan tidak boleh dilanggar. Maka ditinggalkan segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk dosa yang dianggap besar di dalam syariat. Kemudian tidak boleh melanggar dari tempat-tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan sejumlah perkara di situ. Tanah haram, Mekah dan Madinah. Ada hal-hal yang diharamkan. Tidak boleh membunuh hewan buruannya. Tidak boleh mencabut dari tumbuhan yang keluar darinya. Tidak boleh mematahkan dari pohon yang tumbuh di tanah itu. Dan selainnya dari hal-hal yang dilarang. Iya. Tidak ada dosa-dosa sangat dijelaskan besarnya dosa itu, kekejiannya. Maka seorang yang mengagungkan hurmatillah, ya, dia akan meninggalkan seluruh hal itu kalau dia memang mengagungkannya. Dan pengagungannya ini, fahuwa khairul lahu inda rabbi, akan membawa kebaikan yang sangat banyak dan pahala yang sangat besar bentuknya di sisi Rabbnya. Iya, sebab ini pengagungan akan mengarahkan seorang hamba kepada kebaikan. Nah, dan pengagungan inilah yang sangat bermanfaat. Karena dasar perkara adalah pada pengagungan. Seorang berbuat dosa, maksiat, iya, kadang dia tidak takut melakukannya karena tidak ada pengagungan pada dirinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak memperhitungkan Allah, tidak memperhitungkan kemampuan Allah. Nabi pernah melewati seorang yang sedang memukul budaknya. Maka Nabi menegurnya. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya Allah lebih mampu daripada kamu, ya, untuk menyiksa kamu. Sungguhnya Allah lebih mampu menyiksa kamu daripada kemampuan engkau menyiksa budakmu ini. Diingatkan akan kemampuan Allah agar supaya dia berhenti dari kejelekan yang dia lakukan. Karena itu pengagungan, ta'zim terhadap hurmatillah ini sangat memberikan kebaikan bagi seorang hamba. Nah, itu kata Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Iya. La tanzur ila sigaril ma'siyah, walakin unzur ila man ta'sih. Jangan kamu lihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Ya, kalau lihat, wah ini dosa, wah kecil. Hah? Saya istighfar juga, habis sholat nanti hilang juga. Maka dia akan meremehkan dosa. Tapi kalau dosa tidak lihat dari sisi bahwa dia bermaksiat kepada Allah, dia perhatikan keagungan Allah, maka dosa kecil pun dia tidak berani untuk melakukannya. Nah, disinilah letak kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan kuatnya keimanan mereka. Sehingga dosa-dosa kecil itu mereka anggap sebagai hal yang menghancurkan. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innakum la ta'maluna a'malan hi adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Wa in kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'udduha min al-mubiqat." Sungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang di mata kalian amalan itu lebih halus dari rambut. Jadi anggap perkara sepele. Ini Anas berucap kepada manusia yang berada di masanya. Ya. Kalian mengerjakan amalan-amalan di mata kalian lebih halus dari rambut. Dan kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap amalan itu dari hal yang menghancurkan. Perhatikan ya, perbedaan di dalam mengagungkan. Dan inilah yang membedakan para sahabat dengan yang lainnya. Ya, karena itu kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Terdapat kewajiban mengagungkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Iya. Wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutla alaikum. Kemudian diterangkan bahwa dihalalkan untuk kalian hewan-hewan ternak itu. Kecuali apa yang telah dibacakan keharamannya. Ini terdapat di dalamnya kaidah asal pada hewan ternak. Bahwa asalnya pada hewan ternak semuanya halal dan boleh dimakan, kecuali apa yang diharamkan. Ya, dan penghalalannya dengan disembelih. Dengan disembelih sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Dan terdapat bahwa penghalalan itu dan pengharaman datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kelanjutan ayat, fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Maka tinggalkanlah rijis dari al-awsan. Tinggalkan rijis dari al-awsan, dari berhala-berhala. Iya, sebut rijis ya najis. Dan kenajisannya di sini bukan najis pada zatnya, tapi najis pada maknanya. Dan kenajisannya enggak bisa dihilangkan. Iya. Kenajisannya enggak bisa dihilangkan. Baik. Itu kesyirikan. Dia adalah najis. Berhala-berhala itu adalah najis. Dan diperintah untuk menjauhinya. Diperintah untuk meninggalkannya. Nah. Dan wasan, dia berhala. Apakah itu terbuat dari kayu, dari besi, dari emas, dari perak? Ya. Dalam bentuk orang maupun yang lainnya. Sebut wasan. Dan ini perkara yang paling pokok bagi siapa yang mengagungkan apa yang dihormati di sisi Allah. Sebab Allah mengharamkan kesyirikan. Iya. Allah mengharamkan peribadatan kepada berhala-berhala. Kemudian digandengkan padanya wajtanibu qaulaz zur. Dan tinggalkanlah ucapan yang dusta. Ya, digandengkan antara kesyirikan dan ucapan dusta. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah sungguhnya Rabbku mengharamkan segala kekejian yang tampak maupun yang tidak tampak. Mengharamkan dosa, kesewenang-wenangan tanpa hak, dan mengharamkan ya, perbuatan kesyirikan kepada Allah. Apa yang Allah tidak turunkan sultan padanya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah haramkan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ini azur ya. Dua hal. Ya. Dan seorang mukmin tidak menyaksikan hal-hal yang zur. Allah sebutkan dari sifat hamba-hamba Ar-Rahman, walladzina la yashhaduna az-zura. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan suatu kedustaan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Nabi berkata, "La unabbi'ukum bi akbaril kabair." Inginkah kalian aku beritakan dosa yang paling besar? "Qulna bala ya Rasulullah." Maka para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Al-isyraku billah." Berbuat kesyirikan kepada Allah. "Wa uququl walidain." Dan durhaka kepada kedua orang tua. Begitu ingin menyebut yang ketiga, Nabi tadinya duduk, kemudian beliau Nabi tadinya bersandar, kemudian beliau duduk tegak. Kemudian beliau berkata ala wa qaulul zur. Ala wa syahadatul zur. Ketahuilah yang ketiga bahwa ucapan dusta, ingatlah persaksian dusta. Iya. Terus beliau ulangi yang ketiga ini sampai kata Abu Bakrah. Sampai kami berkata, dia kata Nabi, sudah selesai, diam. Saking banyaknya beliau ulangi. Iya. Ini menunjukkan besarnya perkara ini. Nah. Karena itu dituntut pada setiap muslim dan muslimah untuk berlaku jujur. Meninggalkan kedustaan. Iya. Dan meninggalkan kepalsuan. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Sebagai orang-orang yang hanif. Karena Allah. Iya. Disebutkan tauhid ya. Hunafa'a lillah. Jadi harusnya mereka meninggalkan qauluz zur, meninggalkan sebelumnya, meninggalkan berhala. Harusnya mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ghairu musyrikin bih. Tidak berbuat kesyirikan terhadapnya sama sekali. Iya. Bukan orang yang berbuat kesyirikan. Ini bentuk penekanan. Bentuk penekanan. Ini subhanallah hal yang sangat agung sekali. Menunjukkan kandungan tauhid. Iya. Perhatikan betapa banyak tauhid ini diulang. Khususnya di ibadah-ibadah yang agung. Seperti ibadah haji, ibadah kurban. Iya. Dan ini semuanya harusnya memberikan peringatan bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu membenahi tauhidnya. Selalu membenahi tauhidnya, menguatkannya, dan selalu mengulanginya. Sebab ini perkara dari tugas kehidupan. Tugas sepanjang seorang itu bernafas. Iya. Bukan dia berkata, oh saya belajar tauhid. Sudah khatam saya. Kitab Qawaidul Arba'ah. Saya sudah pernah ikut doro. Thalathatul Usul. Iya. Ada doro lagi. Oh saya sudah pernah ikut. Dan ini keliru ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang tersebut kurang paham tauhid. Justru kalau dia setelah ikut daurah dan mengerti tauhid, harusnya dia lebih semangat lagi dan cinta untuk mengulanginya. Cinta untuk mengulanginya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulanginya kepada para sahabatnya. Sampai di akhir hayatnya saja pesan beliau berkaitan dengan tauhid. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid. Iya. Setelah menyinggung kesyirikan, tidak boleh berbuat kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tambahan penjelasan tentang bahaya kesyirikan dalam bentuk perumpamaan. Iya. Karena seorang itu berpikir dan mengerti bahwa perkara kesyirikan ini bukan perkara kecil. Iya. Allah firman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit. Kira-kira kalau ada orang yang jatuh dari langit, iya, dia selamat atau tidak? sudah dipastikan ya, dia pasti celaka, pasti binasa. Iya. Kemudian Allah terangkan kebinasaan pelaku kesyirikan bukan kebinasaan biasa, bukan sekadar jatuh saja. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu ia disambar oleh burung. Sudah jatuh, disambar cepat lagi. Sehingga jatuhnya semakin apa? Semakin dahsyat. Iya. Aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Atau dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Sudah jatuh, dihempaskan lagi oleh angin. Sehingga jatuhnya semakin apa? Semakin menghancurkannya. Ini perumpamaan yang sangat agung sekali. Tentang bahaya kesyirikan. Bahwa kesyirikan ini, kehancuran di atas kehancuran. Kebinasaan di atas kebinasaan. Iya. Kebinasaan di atas kebinasaan. Karena itu, jangan sampai ada yang mendekatinya. Jangan sampai ada yang mendekatinya. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam hadis Bara bin Azib tentang orang yang dikubur itu, ketika ruh keluar dari jasad, ruhnya dibawa ke langit. Iya. Dan disebutkan bahwa ruh orang kafir ketika dia diwafatkan oleh malaikat, para malaikat membawa ruh itu ke langit. Begitu sampai ke langit, tidak diterima langit itu. Apa tidak diterima ruh itu? Tidak dibukakan untuknya pintu langit. Maka para malaikat diperintah untuk melemparkan, menghempaskan ruh tersebut sehingga ia tersungkur masuk kembali ke jasadnya. Iya. Ini hadis menjelaskan bagaimana kehancuran setelah ia meninggal. Jelas ya? Dan ayat yang kita baca ini penjelasan kehancurannya, perumpamaan kehancurannya di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Karena konteks ayat umum. Iya. Dan bahaya kesyirikan sangat banyak sekali. Ya, dan tentunya waktu sempit untuk kita menguraikan dari bahaya-bahaya kesyirikan tersebut. Iya. Walaupun seharusnya kita banyak mengulanginya. Selalu mengingat. Dan memperhatikan dari bahaya kesyirikan itu. Di tengah banyaknya kesyirikan yang terjadi. Di tengah keadaan manusia. Menggampangkan dan merewehkan kesyirikan. Bahkan na'udzubillah melakukan hal-hal yang berbuat kesyirikan yang mungkin kaum musyrikin di masa Nabi saya tidak berpikir seperti itu. Iya. Ada sebagian tempat. Ada kerbau namanya Kiai Slamet. Iya. Innaudzubillah di hari-hari tertentu dibawa keliling kalau dia buang kotoran. Berebut orang-orang mengambil kotorannya. Iya. Berberkah. Dan ini na'udzubillah. Dari perbuatan kesyirikan. Yang orang-orang yang berakal heran. Kok bisa? Ada dari manusia. Apalagi mengaku kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu. Iya. Melakukan hal yang seperti itu. Baik. Maka kesyirikan ini banyak sekali. Ya. Mungkin kalau kita bikin data kesyirikan yang ada di bumi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya, dikumpul semuanya, wah mungkin akan terbit buku berjilid-jilid. Kamus kesyirikan di Indonesia. Hah? Dan ini sumber malapetaka, hal yang menghilangkan kekuatan, hal yang menurunkan musibah dan malapetaka, hal yang mendatangkan kehancuran, hal yang menghilangkan keberkahan, menghabiskan dosa-dosa, menimbulkan permusuhan. Dan kesyirikan ini memastikan rasa takut kepada pribadi seorang, ya, dan pada masyarakat yang banyak terjadi kesyirikan di tengahnya. Dan banyak sekali dari kerusakan dan bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah nikmatnya seorang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, berlalu padanya musim-musim seperti ini. Masuk musim Dzulhijjah, dia ingat kandungan-kandungan tauhid. Ya, di berbagai ibadah yang ada di dalamnya, dari puasa, dari haji, penyembelihan, Idul Fitri, apa Idul Adha. Begitu masuk bulan berikutnya, ada puasa di Muharram. Begitu masuk bulan ini, bulan itu, ada musim-musim di dalam syariat kita. Dan ini selalu memberikan ya, tambahan-tambahan pencerahan dan kebaikan di hati seorang yang bertauhid. Tapi yang menjadi masalah, sedikit yang merenunginya. Andai kata kaum muslimin sibuk merenungi hal tersebut, maka pasti akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Iya. Saya telah menjelaskan hal ini. Kemudian di kelanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'dhim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah. Jadi diterapkan perintah itu demikian. "Wa may yu'dhim sya'airallah," siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah? Sya'air jamak dari sya'irah. Iya. Dan syairah adalah perintah-perintah Allah. Kalau di ayat sebelumnya, hurumatillah, yang dihormati. Hal-hal yang dilarang, tidak boleh dilanggar di sisi Allah. Diagungkan, tidak boleh dilanggar di sisi Allah. Kalau di sini, wa may yu'adzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar kaitannya dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, simbol-simbol. Iya. Fainaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Sampai Ibnu Abbas, perhatikan ya, dari pengagungan ini. Bagaimana salaf memahaminya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika membaca ayat dzalika wa may yu'dhim sya'airallah, demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, beliau katakan, yaitu menggemukkan hewan kurban, hewan yang akan disembelih, ya, memberinya makan supaya dia semakin besar, semakin gemuk. Perhatikan ya, satu sudut kandungan dari ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas untuk mengingatkan yang lainnya. Jadi pengagungan terhadap syiar-syiar Allah banyak bentuknya. Salah satunya adalah mengagungkan ibadah kurban. Sembelihan yang akan dijadikan sebagai kurban dari pengagungan terhadap syiar Allah, sembelihan ini juga di apa? Dibuat sedemikian rupa agar supaya tampak pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sembelihan itu dia beri makan baik-baik, dia buat gemuk. Ya. Sebab ini dia akan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tampak pengagungannya dalam hal yang kecil. Ya. Ibn Abbas tafsirkan dengan sebagian makna yang terkandung di dalam ayat untuk mengingatkan yang lainnya. Ya. Karena itu pada ibadah-ibadah yang lainnya harusnya terdapat bentuk pengagungan. Pada ibadah yang lebih besar daripada ini. Jadi maklum ya bahwa haji itu rukun Islam yang ke-4. Ya, ibadah kurban adalah bagian ya dari pelaksanaan haji. Di masalah hadyunya untuk tamattu dan qiran. Iya. Dan kurban itu sendiri ibadah terpisah. Kalau di kurban diagungkan bentuk pengagungannya seperti ini, maka ini harusnya masuk kepada hal-hal yang lain. Dari pengagungan seorang hamba terhadap syiar-syiar Allah, diagungkan tauhid. Ya. Dia pelajari tauhid dengan baik. Dia bela ahlu tauhid. Dia senang tersebarnya tauhid. Nah, ini bentuk pengagungan ya. Ya. Bentuk dari pengagungan. Ya, saya kasih contoh misalnya satu. Ya, kadang ya ini munasab ya, saya lihat sebagian ikhwan kadang malas-malasan. Ya, kemarin kita bagikan selebaran hidup bahagia dengan bertauhid. Ya. Terdapat penjelasan keutamaan tauhid, keagungannya. Kalau terdapat bentuk pengagungan pada dirinya terhadap tauhid, ya, akan terlihat bagaimana ia menghargai isi dan uraian-uraian tauhidnya. Dia senang itu tersebar di tengah kaum muslimin. Iya. Dan kalau dia mampu untuk menyebarkannya, dia sebarkan sendiri. Ya. Dia mencetaknya atau menyebarkannya sesuai dengan kemampuannya. Dan ini bentuk dari pengagungan. Ingat ya, ini kaidah umum. Kaidah yang sangat besar. Cuman di dalam penerapannya, kadang seseorang kurang memiliki ilmu makna yang terkandung di dalamnya. Jadi hal yang merupakan syiar Allah yang agung, perintah Allah yang agung, ya, memuliakan di dalamnya, ini adalah bentuk dari mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan ini sekali lagi perlu direnungi. Karena itu kalau kita ingin merenungi makna ayat ini, dari wa may yu'azzim syi'ar Allah, dan kita petik pokok-pokok dan hikmah-hikmah pada setiap ibadah saja, akan tampak luar biasa keagungan dan luasnya cakupan ayat ini. Iya. Dalika wa may yu'azzim syi'ar Allah, demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sungguhnya itu muncul dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Harus ada ketakwaan di dalam hati. Inilah yang memunculkan adanya pengagungan. Ya. Bagaimana dia akan mengagungkan Allah sedangkan tidak ada ketakwaan di dalam hatinya? Ya. Dan terdapat di dalam ayat ini kewajiban untuk memperhatikan amalan hati itu. Sebab hati ini modal besar. Hendaknya diperhatikan, dijaga. Ya. Dijaga. Dan di dalam amalan hati ini pula terkait ibadah-ibadah yang agung, pelipat gandaan pahala. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari tidak ada harta yang bermanfaat. Tidak ada anak keturunan yang bisa memberikan manfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan hatinya yang diterangkan selamat. Iya. Dan ketika disebutkan surga di surah Qaf bahwa surga itu likulli awabin hafiz, bagi orang yang selalu kembali, selalu menjaga. Kemudian Allah terangkan sifat mereka. Man khasyir rahmana bil ghaibi waja'a biqalbi munib. Siapa yang takut kepada Ar-Rahman di kala gaib dan dia datang dengan hati yang selalu munib. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah mereka tahu bagaimana nanti ketika kubur itu telah dibelah, mereka semua dibangkitkan dan Allah periksa apa-apa yang ada di dalam hati. Lagi-lagi perkara hati yang diperiksa. Iya. Kredit dalam ayat ini terdapat iya. Tambih, peringatan untuk memperhatikan keadaan hati. Ketakwaan yang berasal dari hati inilah yang menyebabkan adanya pengagungan. Menyebabkan adanya pengagungan. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan ketakwaannya. Sebagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya, kaum muslimin, kaum mukminin bertingkat-tingkat di dalam keimanannya. Ada yang kuat keimanannya. Ada yang lebih kuat lagi. Dan ada yang kurang kuat. Ya. Maka diperhatikan sebab-sebab. Yang dengannya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan sebenarnya, kalau ingin kita uraikan agak panjang ya. Apa sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu mengagungkan Allah, membesarkan syiar-syiar Allah. Ya. Ini pembahasan di dalam syariat. Banyak pemaparan dan uraiannya. Di antara hal yang paling menumbuhkan pengagungan, pembesaran kepada Allah adalah tauhid. Tidak ada yang lebih afdal daripada tauhid. Dan lebih besar dari tauhid di dalam menumbuhkan pengagungan kepada Allah. Iya. Demikian pula dari kandungan tauhid, dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya dia mengenal siapa Rabb-nya. Mengenal keagungannya. Ya, kemuliaannya. Mengenal berbagai rahmatnya dan keindahannya. Ya. Ini semuanya dari perkara penting. Akan memunculkan pengagungan. Dan dari hal yang menyebabkan seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dilaksanakan segala perintahnya. Dia tinggalkan segala yang dia larang. Iya. Dia lakukan apa yang diperintah. Dia tinggalkan apa yang dia larang. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sebab-sebab yang lainnya. Banyak sebab-sebab yang lainnya. Dari sebab-sebab pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalika wa man yu'adzim sya'airallah fa'innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Untuk kalian di dalam syiar-syiar tersebut, manafi' ada berbagai kemanfaatan. Iya. Syiar-syiar Allah umum ya. Tapi di sini sejumlah ahli tafsir menafsirkan syiar-syiar Allah itu artinya hewan-hewan sembelihan, hewan-hewan kurban. Jadi kelanjutan ayat diterangkan bahwa hewan-hewan kurban tersebut untuk kalian di dalam hewan kurban itu ada manfaat, berbagai manfaat bagi kalian. Ya, kemanfaatannya banyak ya. Banyak dari kemanfaatannya. Ila ajalin musamma, hingga waktu yang telah ditentukan. Iya. Dia bisa mengambil manfaat dari susunya, dari kulitnya, dari rambutnya, bisa menungganginya. Bisa menungganginya. Dan telah syah di dalam hadith Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Nabi SAW melihat seorang lelaki membawa seekor unta kurban. Maka Nabi berkata kepadanya, tunggangi unta itu. Orang tersebut berkata, ya Rasulullah, innaha badana. Sungguhnya dia adalah hewan kurban. Unta untuk kurban. Kata Nabi, irkabha waihak. Iya. Kata beliau, tunggangilah. Sangat kasihan kamu. Diperintah untuk menungganginya. Jadi menunjukkan bahwa boleh diambil kemanfaatannya. Ya, dan kata manfaat di dalam ayat ini lebih umum ya dari manfaat yang ditafsirkan. oleh Ibnu Abbas dan selainnya di sini. Ya, sebab kalimat manfaat itu sendiri umum. Baik. Ila ajalin musamma, hingga waktu yang telah ditentukan. Hingga waktu yang telah ditentukan. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa penyembelihan itu ada waktu tertentunya. Iya. Tsumma mahilluha ila al-baitil atiq. Kemudian tempatnya adalah ke Ka'bah. Ya, ini juga disebutkan tempat. Jadi ada waktu dan ada apa? Ada tempatnya. Iya. Dimaklumi bahwa hewan-hewan sembelihan dan disembelih taqarrub kepada Allah itu banyak bentuknya. Ada yang sifatnya udhiyah. Udhiyah ini dilakukan oleh orang yang haji dan orang yang tidak haji. Udhiyah. Inilah yang di bahasa kita sering kita sebut hewan kurban. Dan yang kedua ada namanya hadyu. Ini bagi orang yang apa? Haji. Ya, kalau dia tamattu atau qiran, haji tamattu, dia melakukan haji dipisah dengan tahallul, atau dia lakukan, dia gabungkan antara haji dan umrah, ya, dengan menggiring hewan ternak, yang disebut qiran. Pada haji tamattu dan haji qiran ada ketentuan hadyu. Iya. Dan pada hewan-hewan yang disembelih karena terjadi pelanggaran di saat haji, ini juga disebut dam. Jadi hewan sembelihan juga. Iya. Khusus berkaitan dengan haji, itu tempat terakhirnya adalah di Ka'bah. Karena itu, ya, bagi orang yang haji atau orang yang membayar dam karena pelaksanaan haji dan umrah, itu tidak boleh dilaksanakan di tempat lain. Harus disembelih di Mekah. Disembelih di mana? Di Mekah. Baik. Berbeda dengan udhiyah, kurban. Kurban itu di mana saja dia sembelih. Boleh dia nyembelih hewan kurban di mana saja. Jelas ya? Jadi ini masalah tempat. Ketika disebutkan di dalam di akhir ayat ini, "Tsumma mahilluha ila al-baitil atiq." Kemudian tempatnya kepada Baitul Atiq, yaitu kepada Ka'bah. Ya. Ini kandungannya kita arahkan kepada rincian tadi. Ya, adapun masalah ila ajalin musamma, hingga waktu yang telah ditentukan, ini saya sudah isyaratkan kemarin ya, bahwa penyembelihan itu ada waktunya. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan udhiyah, hewan kurban, waktu penyembelihannya bermula setelah imam melakukan sholat Idul Adha. Melakukan sholat Idul Adha. Ini sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya. Ya. Dan kalau seorang sholat bersama imam kaum muslimin, dan imam kaum muslimin menyembelih, tidak boleh dia menyembelih sebelum imam yang menyembelih. Ini awal waktunya ya. Awal waktunya. Dan akhir waktunya, kemarin sudah kita terangkan ya, bahwa ada silam pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa akhir waktunya adalah tanggal berapa? 12 Dzulhijjah. Dari mengatakan bahwa akhir waktunya tanggal 13. Akhir ayyamut tasyrik. Iya. Saya simpulkan kemarin bahwa dari sisi adillah, ya, hadits Nubaysh al-Hudali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikril lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan minum ya serta berzikir kepada Allah. Hadits Nubaisyah ini jelas menunjukkan bahwa hari tasyrik hingga penyembelihan hingga akhir tanggal 13. Ketika matahari terbenam tanggal 13 itu akhir penyembelihan. Hanya saja ya telasyah dari sejumlah sahabat, mereka ya, menetapkan di hari ke-12 Dzulhijjah dan tidak ada yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Baik, karena itu saya kemarin memberikan kesimpulan bahwa akhir penyembelihan itu tanggal 13. Hanya saja sebaiknya seorang keluar dari silang pendapat. Dia kalau ingin berkurban jangan dia lewat tanggal 12. Jangan dia lewat tanggal 12. Tapi kalau dia ada udur atau sesuatu sehingga menyembeli tanggal 13, insyaallah taala itu adalah syah. Iya. Jadi ini tentang waktu pelaksanaan kurban tersebut. Kemudian di ayat setelahnya dijelaskan, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami jadikan untuknya mansak. Setiap umat telah dijadikan untuknya suatu sembelihan tersendiri. Iya. Ibadah kurban. Yang mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan ibadah ini ya. Bahwa ini syariat ada di umat-umat sebelum kita. Dan umumnya syariat yang ada di umat-umat sebelum kita berlaku di syariat kita juga, itu menunjukkan bahwa syariat tersebut adalah syariat yang agung. Ya, salat, zakat, puasa, haji. Ini semuanya syariat ada di umat-umat sebelum kita. Jelas ya, menunjukkan keagungannya. Walaupun sebagian hukum terkait khusus dengan umat Islam di sebagian sudut pembahasannya, tapi syariat umumnya ada. Iya. Baik. Makanya menunjukkan keagungan ibadah ini. Ya, dan pentingnya. Dan sekali lagi terkait dengan penyembelihan di bulan Dzulhijjah, ada penyembelihan berkaitan dengan orang yang haji, ada yang berkaitan dengan orang yang tidak haji. Orang yang haji, ya. Itu tadi beberapa hewan kurban saya terangkan. Ada yang sifatnya hadyu, ada yang sifatnya dam. Dan orang yang tidak haji ada udhiyah namanya. Ada udhiyah. Kalian disebut kurban. Iya. Sebut kurban. Udhiyah. Baik. Dan berkaitan dengan udhiyah ini, dia adalah syariat yang diterangkan di ayat-ayat yang telah kita baca, kita bahas, masuk terkandung di dalamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya mutawatir dari mereka melakukan hal ini. Ya, dan dia adalah ibadah yang sangat agung. Silam pendapat di kalangan ulama, apa hukum udhiyah ini? Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Iya. Kebanyakan mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa udhiyah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Mu'akkadah. Karena Nabi berkata, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, maka jangan dia sentuh rambut dan kulitnya. Nah, kalimat ingin di dalam hadis ini, ingin menyembelih, menunjukkan hukumnya sunnah. Sebab penyembelihan disandarkan kepada keinginannya. Dan suatu yang disandarkan kepada keinginan dia mau lakukan silahkan, tidak mau dia lakukan silahkan. Ini hukumnya apa yang seperti ini? Wajib atau sunnah? Ini hukumnya sunnah. Karena itu mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Ya. Dan telah syah juga dari sejumlah sahabat, mereka tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan. Dan ini insyaAllah ta'ala adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya adalah wajib. Iya, hukumnya adalah wajib. Ini pendapat dari Al-Lais bin Sa'ad, Al-Auza'i, Abu Hanifah. Salah satu pendapat dalam madhab Imam Malik, dan di dalam riwayat dari Abu Yusuf dan Muhammad. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Utsaimin, bahwa berkurban hukumnya wajib bagi siapa yang mampu. Jelas ya? Dan pendapat ini punya sisi kekuatan sebenarnya. Hanya saja pendapat yang pertama lebih kuat. Karena itu siapa yang punya kemampuan, tidak pantas dia apa? Dia mengundur ibadah yang agung ini. Kemudian dikatakan dan dalam kelanjutan ayat, "Walikulli ummatin ja'alna lansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid." Ilah yang kalian ibadahi adalah ilah yang maha satu. Ya. Sini diterangkan lagi-lagi dijelaskan. Faedah dari apa? Dari penegakan ibadah. Jadi setiap umat ada ibadah kurbannya. Ada syariat berkurban. Ya, dan dimaklumi syariat umat-umat berbeda. Hanya saja agama mereka satu. Semuanya agama Islam. Semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah persatuan yang ada pada seluruh agama. Yang Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengutus Nabi dan Rasul dengannya. Iya. Semuanya bersatu di atas tauhid. Yang kalian ibadahi adalah sembahan yang maha satu. Falahu aslimu. Karena itu konsekuensinya, hendaknya kalian berislam hanya kepada Allah. Iya. Dan ini kaidah dasar ya. Bahwa agama para nabi dan para rasul satu. Memurnikan ibadah kepada Allah. Dan inilah persamaan di antara seluruh agama dari sudut ini. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Katakanlah, wahai Muhammad, serukan, wahai ahlul kitab, marilah kalian kepada kalimat persamaan antara kami dan antara kalian, sama antara kami dan antara kalian. Apa kalimat persamaan ini? Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan untuk Allah bersama siapapun. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian lainnya sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah. Nah ini persamaan di seluruh apa? Seluruh agama. Ya, dan inilah agama para nabi dan para rasul. Nah, hakikat ini berbeda ya dengan seruan orang-orang yang di masa ini yang menyerukan kepada persamaan agama. Iya. Menyerukan kepada persamaan apa? Persamaan agama. Dan ini kekufuran waliyadzubillah. Riddah, kemurtadan, keluar dari Islam. Orang yang mengatakan agama itu sama semuanya. Iya. Orang yang mengatakan tidak ada perbedaan antara agama. Semuanya sama-sama menyembah kepada Tuhan. Ini kekufuran dan kemurtadan keluar dari Islam. Sebab kesamaan agama dalam tauhid. Dan dimaklumi agama-agama Yahudi, Nasara dan selainnya, ya, terdapat kekufuran dan kesyirikan di dalamnya. Dan itu bukan tauhid. Walaupun asal agamanya dari Nabi dan Rasul, tapi mereka telah merubahnya, telah menggantinya. Dan tidak boleh seorang Muslim meyakini samanya. Jadi makar ya, dulunya mereka ini, kaum munafikin yang menyerukan ini, dulu mereka bahasakan dengan nama toleransi. Toleransi, kalimat bersayap. Mungkin benar, mungkin keliru. Ya. Sebab ada hal yang di dalam syariat kita diatur, berkaitan dengan interaksi antara Muslim dan kafir, aturan yang bagus. Ya, bagaimana mereka hidup bersama dalam sebuah negeri, ada aturannya. Ya. Kalau toleransi dari mana ini? Tidak ada masalah. Tapi kalau toleransi maknanya, ya, saya tidak boleh mencela agama kamu, kamu tidak boleh cela agama saya. Ya. Sembahanmu benar, sembahanku juga benar. Ini namanya kekafiran. Bertentangan dengan dasar keislamannya, yang di dalam keislaman yang diibadahi cuma Allah satu-satunya. Dan dia wajib berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ya. Karena itu yang menyerukan persamaan agama ini, dan sekarang ada orang sebut tokoh-tokoh nasional berkumpul dalam satu organisasi. Ya, ada berbagai penganut agama di situ. Disebut dengan nama, saya tidak hadirkan karena nama saya tidak ingat. Ya. Ini bukan dari sifat-sifat kaum muslim yang melakukannya. Itu ciri kaum munafikin. Ya, sebab memang kebanyakan orang yang berada di situ belajarnya juga bukan belajar di negeri-negeri Islam. Belajar di Chicago sana, di negeri-negeri kafir. Ya, mau belajar agama apa? Yang dia pelajari, belajar Islam di negeri kafir. Ya. Dia mengajarinya kebanyakannya orang-orang kafir. Nah, maka ini makar harus dipahami oleh umat Islam. Yang menjadi musibah kita di sekolah-sekolah tinggi Islam, kebanyakan yang mengajar ya dari apa namanya panutan-panutannya adalah orang-orang yang seperti ini jenisnya. Dan ini musibah ya di tengah umat. Masyaallah alafiyah. Karena itu hendaknya diperhatikan. Sisi-sisi tauhid dan umat Islam harus memahami hal ini. Iya. Harus memahami hal ini. Sebab ini pokok dari agama. Pokok dari keamanan, kesejahteraan. Iya. Dan yang sampai umat Islam dipalingkan dari agama mereka tanpa mereka menyadarinya. Baik. Padahu aslimu, kepadanya lah kalian berserah diri, berislam, wabashiril mukhbitin, dan beri kabar gembira kepada al-mukhbitin. Iya, kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan siapa al-mukhbitun itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Wasabirina ala ma asabahum. Dan orang-orang yang bersabar terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah. Dan orang-orang yang menegakkan salat. Iya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang terhadap rezeki yang kami berikan, mereka menginfakkan. Nah. Baik. Allah terangkan empat sifat untuk mereka. Iya. Al-mukhbitin ini. Dan sebelum saya lanjutkan sifat al-mukhbitin, ya, kembali saya ingatkan ya bahwa fa ilahukum ilahu wahid. Sembahan kalian, ilah kalian adalah ilah yang maha satu. Itu adalah agama seluruh nabi dan rasul. Semuanya menyeru kepada tauhid, menyeru kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak kami mengutus ya min qablika, sebelum engkau Nabi Muhammad, min rasul, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu agar supaya menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nanya kalian beribadah hanya kepadaku. Ya. Itu firman Allah yang diperintah kepada nabi dan rasul untuk menyampaikannya kepada manusia. Nah, wabashshiril mukhbitin, dan beri kabar gembira kepada al-mukhbitin. Al-mukhbitin orang-orang yang tenang, merendah hati. Iya. Sebagian menafsirkan tidak berbuat kezaliman. Banyak memaafkan ya. Jadi kalau dia dizalimi, dia tidak balas, membalas. Iya. Itu dari asal kalimat ini. Kemudian diterangkan untuk mereka di sini empat sifat. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka. Yang pertama ya sifatnya. Dan ini sifat yang sangat agung. Rasa takut kepada Allah. Iya. Dan ini keagungan rasa takut kepada Allah ini suatu pembahasan yang sangat indah dan sangat banyak dalilnya dari Al-Quran maupun Hadis. Wasabirina ala ma asabahum. Sifat mereka yang kedua bersabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Harus ada kesabaran terhadap setiap musibah yang menimpa. Iya. Wal muqimis shalah, dan menegakkan salat. Dia menegakkan salat. Nah, ini dari sifat al-mukhbitin yang menjaganya. Menegakkannya, ingat ya, perhatikan kalimat menegakkan. Bukan sekadar melaksanakan. Menegakkan itu dilaksanakan pada waktunya. Dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Itu menegakkan namanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka selalu menginfakkannya. Iya. Ini sifat yang keempat. Selalu berinfak. Mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Tidak diremehkan dari bentuk infak itu, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kata Nabi SAW, fattakun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka. Walaupun sekadar berinfak dengan sepotong kurma. Potong kurma sedikit ya. Ya. Tapi dia adalah hal yang baik. Walaupun sepotong, ya sedikit yang dia mampu, dia keluarkan. Maka itu adalah hal yang bagus. Nah. Baik, selesai sudah di sini. Tafsir dari ayat-ayat atau ayat ke-30 hingga ayat ke-35. Ya, terdapat kandungan-kandungan yang agung. Saya simpulkan dari pembahasan ayat-ayat ini, kesimpulan faedah dan pelajaran yang kita petik. Yang pertama, di dalam ayat-ayat ini terdapat kewajiban untuk mengagungkan hurmatillah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kewajiban pengagungan ini artinya dia menjaga jangan sampai mendekati hal-hal yang diharamkan tersebut. Iya. Dan dia lakukan kebalikannya dari perintah. Sebaliknya dia lakukan. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bolehnya memakan dari daging hewan ternak seluruhnya. Kecuali apa yang diharamkan. Dan terdapat di dalam ayat ini kaidah bahwa asal pada apa yang diciptakan oleh Allah adalah halal, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan apa? Menunjukkan pengharamannya. Ya. Kemudian di dalam ayat-ayat ini juga terdapat kewajiban menghindari segala jenis peribadatan kepada berhala. Ya. Perintah untuk meninggalkannya. Dari segala jenisnya, apa saja? Dari segala jenisnya. Kemudian yang kelima dari kandungan ayat-ayat ini, terdapat kewajiban untuk meninggalkan kedustaan, perkara yang palsu. Iya. Dan terdapat di dalam kandungan ayat bahwa agama kita ini adalah agama yang menjaga dua hal. Menjaga tahliyah menghiasi seorang hamba dengan hal yang baik, dengan ibadah, dengan akhlak yang bagus, dan terdapat padanya takhliyah. Dia membersihkan dirinya dari hal yang dibenci oleh Allah, dari kesyirikan, dari akhlak yang jelek. Dan terdapat di dalam ayat-ayat ini penjelasan bahwa agama kita adalah agama yang memperhatikan sisi akidah. Ya. Juga memperhatikan dari sisi akhlak. Memperhatikan dari sisi akhlak. Karena itu digandengkan antara tauhid, menghindari kesyirikan, dengan tidak boleh berucap dusta. Iya. Tidak boleh berucap dusta. Dan di dalam ayat diterangkan tentang kewajiban ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan istiqamah di atas keikhlasan. Dan juga di dalam ayat diterangkan tentang bahaya kesyirikan. Dan di dalam contoh bahaya yang disebutkan, kita mengambil pelajaran bahwa pelaku kesyirikan itu pasti binasa. Pasti dia binasa secara meyakinkan di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Dan terdapat bahwa bahaya kesyirikan adalah bahaya di atas bahaya yang berlipat ganda. Iya. So, bahaya kesyirikan ini bukan pada satu sudut saja. Dia pada banyak sudut bahayanya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga kewajiban mengagungkan syiar-syiar Allah. Simbol-simbol Allah. Iya. Dari segala bentuk yang merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat keutamaan takwa. Dan terdapat pula di dalam ayat kewajiban untuk memperhatikan amalan-amalan hati. Dan apa-apa yang memperbaiki hati tersebut. Dan terdapat di dalam ayat kebolehan mengambil manfaat dari hewan-hewan kurban. Dan terdapat juga di dalam ayat penjelasan waktu. Ya, kurban itu atau isyarat tentang waktu kurban tersebut. Dan terdapat di dalam ayat isyarat tentang tempat pelaksanaan. Ya. Dan juga di dalam ayat ini terdapat keagungan ibadah berkurban, bahwa dia adalah ibadah yang sudah ada di umat-umat sebelumnya. Ya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga penjelasan tentang kesamaan agama para nabi dan para rasul dalam hal memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Iya. Dan terdapat di dalam ayat uslub tashwiq, metode apa? Memberikan anjuran yang kuat kepada orang yang mendengar hingga dia lakukan ibadah itu sebagaimana mestinya. Ya, karena di dalam ayat diterangkan umat-umat sebelum kalian saja ada ibadah kurbannya. Maka ini tentunya akan meringankan bagi umat. Ya, dan mereka ingat bahwa ini ibadah agung, umat sebelum kita saja melakukannya. Jelas ya? Dan ini tentunya akan lebih meringankan mereka dalam menegakkan ibadah tersebut. Dan terdapat di dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan terdapat penetapan wahdaniyatillah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat tentang pahala al-mukhbitin. Iya. Dan dari al-mukhbitin ini diambil kandungan akan keutamaan orang yang merendah hati dan orang yang khusyuk di dalam ibadah. Dan juga di dalam ayat disebutkan empat sifat al-mukhbitin. Dari rasa takut, khusyuk kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah bersabar terhadap musibah yang menimpa. Dan yang ketiga adalah yang pertama berzikir ya, ada zikir, dia takut, kemudian bersabar, kemudian menegakkan salat, yang terakhir adalah menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Baik, masih dua ayat lagi, insyaallah taala kita akan selesaikan nanti selepas salat duhur. Setelah salat duhur langsung ya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.